dan dari Anas bin Malik, Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istakhlafa ibn ummi Maktum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggalkan Madinah dalam urusan peperangan, memimpin pasukan, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau, yang menggantikan kedudukan beliau selama beliau berangkat sebagai pemimpin. Ya Ummun Nasa, dan Ibnu Ummi Maktum yang mengimami manusia, yani kaum muslimin pada zaman itu. Wa huwa a'ma, dalam keadaan Ibnu Ummi Maktum buta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagian para ulama ada yang menghasankan, seperti Ibn al-Mulaqtin menghasankan hadis ini. Demikian pula Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan sebagian para ulama mensahihkan, Ibn Hibban, Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Al-hasil bahwa hadis ini adalah hadis hasan atau sahih, dan dikuatkan lagi dengan riwayat yang berikutnya. Di sini Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan wa nahwahu li Ibn Hibban, dan yang semisal hadis Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban an Aisyata radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi di sini Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan penguat hadis Anas bin Malik, yaitu hadis Aisyah yang lafadznya berdekatan, yang disebutkan pada lafadz tersebut an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam istakhlafa ibn ummi maktum ala al-madinah yusalli bin nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau dalam memimpin, menjadi pemimpin kota Madinah, di mana beliau yang memimpin salat kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain bahwa yang demikian ini terjadi sampai dua kali. Beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjadi pemimpin, menggantikan kedudukan beliau, dan memimpin manusia dalam mengerjakan sholatul jamaah. Dan yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa pengangkatan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu bukan hanya sebagai pemimpin sholat, namun menggantikan kedudukan beliau untuk memimpin kota Madinah, memimpin salatul jamaah, demikian pula dalam urusan-urusan yang lainnya, dalam mengatur kondisi kota Madinah. Dan disebutkan di dalam riwayat ini Ibnu Ummi Maktum, beliau adalah sahabat yang ma'ruf, yang masyhur dari Quraisy. Hanya saja para ulama berselisih dalam menentukan siapa nama beliau radhiyallahu an. Penduduk Madinah mereka menyebutkan bahwa beliau bernama Abdullah. Abdullah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam Al-Qurashi Al-Amiri. Beliau disebut dengan nama Abdullah. Namun penduduk Irak menyebutkan bahwa nama beliau adalah Amr. Walhasil terjadi khilaf. Dan disebutkan di sini tanpa nama Ibnu Ummi Maktum. Anaknya Ummu Maktum. Adapun Ummu Maktum adalah ibu beliau. Ini adalah kunyah ibunya. Nama ibunya adalah Atikah bintu Abdullah dari Bani Makhzum. Walhasil, meskipun diperselisihkan nama beliau, namun beliau adalah sahabat yang ma'ruf dan masyhur. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dan para ahli sejarah menyebut beliau termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah seorang di antara muadzin. Muadzinnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada azan subuh itu ada dua azan. Yang pertama yang mengumandangkan azan adalah Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Idza adzana Bilalun faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Apabila Bilal yang mengumandangkan azan, tetap lanjutkan, silakan makan dan minum, tidak terlarang. Sebab Bilal mengumandangkan azan yang pertama pada sholat subuh. Sampai yang mengumandangkan azan itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Dan Bilal, demikian pula Ibnu Ummi Maktum, keduanya adalah sahabat yang masyhur yang dikenal sebagai muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada pula yang lain seperti Sa'ad Al-Qurab, demikian pula Abu Mahdzurah, yang mereka dikenal sebagai muadzin-muadzin yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa orang buta diperbolehkan menjadi imam, memimpin salatul jamaah, berdasarkan hadis ini bahwa Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu menjadi imam, menyelisihi pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa dibenci, dimakruhkan orang buta memimpin salatul jamaah. Alasan mereka sebab orang buta dia tidak mengetahui kondisi tubuhnya. Boleh jadi ada najis di tubuhnya dan dia tidak mengetahui, sehingga dia tidak bersih. Akan tetapi apabila telah datang dalil, maka batallah pendapat-pendapat itu. Idza warada al-athar batala an-nazar. Jika telah datang dalil, maka batal pendapat-pendapat tersebut. Dan hadis ini sahih, maka tidak ada problem orang buta menjadi imam. Adapun permasalahan jangan sampai di tubuhnya ada najis, ini adalah perkara yang masykuk, suatu yang hal yang tidak bisa dipastikan, ya. Dan itu adalah merupakan perkara yang ragu, dan keraguan ini harus dihilangkan. Asal hukumnya orang buta apabila dia telah bersuci, maka dia dalam keadaan suci. Asal hukum apa yang dikenakan adalah suci. Tidak diperbolehkan seorang mendatangkan keraguan pada dirinya hanya disebabkan hal-hal yang sifatnya prasangka. Oleh karena itu hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa orang buta diperbolehkan menjadi imam, terlebih lagi apabila orang buta tersebut lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak sedikit dari orang yang buta mengalahkan sekian banyak orang yang melek, orang yang melihat matanya bulat, penglihatannya terang, masya Allah, tapi otaknya ya tidak dijalankan. Sementara demikian banyak orang yang buta, mereka buta, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati mereka, memberikan kecerdasan kepada mereka. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Di antara orang-orang yang buta para penghafal Quran, di antara orang-orang buta fuqaha, ulama, ya, dari dahulu sampai sekarang, nah, yang tidak jauh dari kita, Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau salah seorang mufti setelah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, kemudian beliau yang diangkat menjadi mufti al-Mamlakah. Nah, dan beliau buta. Beliau meninggal diganti oleh Syekh Abdul Aziz al-Syekh, buta juga. Dan hingga sekarang hafizahullah ta'ala beliau menjadi mufti di Al-Mamlakatul Arabiyah Saudiyah. Nah, dan para ulama yang lainnya. Siapa yang punya kesempatan umrah atau haji, berangkat ke Madinah, sempatkan hadiri majlis-majlis Fadilatul Syekh Salih Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Lebih sering beliau mengisi di subuh hari ba'dal fajr, demikian pula ba'dal maghrib, ya. Naam, beliau buta hafizahullah. Akan tetapi kalau kita mendengarkan bagaimana beliau menyampaikan, subhanallah, demikian tertibnya beliau mengajar seperti membaca kitab dan mengalahkan sekian banyak orang yang melek, ya. Oleh karena itu beliau kalau ngajar pakai kacamata Ray-Ban karena beliau buta, beda sama anak ini. Nah, kalau anak melihat, nah, ya, karena beliau buta, hafizahullah ta'ala. namun beliau seorang yang faqih, ya, sunni salafi. Naam, hafizahullahu ta'ala. Oleh karena itu, Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang imamah, la farqa baina imamatil ama wa imamatil basir. Tidak ada perbedaan antara orang buta yang menjadi imam dengan orang yang melihat menjadi imam. Lidzahiri qawli Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan yang zahir dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang memimpin kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Lalu kata Ibn al-Muzir, faman kana aqra' kana ahaq bil imamah. Barang siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam, meskipun dia dalam keadaan buta. Dan dari hadis ini juga para ulama menjadikan dalil diperbolehkannya orang buta menjadi pemimpin. Diperbolehkan. Apalagi jika orang tersebut memiliki keahlian-keahlian. Sebab dalam kepemimpinan yang paling dibutuhkan adalah al-quwwah wal amanah, kekuatan, demikian pula amanah, kekuatan pemahaman, kekuatan dan amanah dalam memberikan keputusan-keputusan yang dibangun di atas ilmu syar'i, yang dibangun di atas ilmu syar'i. Nah, dalam artian dia buta secara jasad, akan tetapi dia melihat dengan ilmunya dan mampu untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena beliau mengetahui kapasitas Ibn Ummi Maktum, sehingga beliau pun diangkat menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dimaksud di sini salat jenazah, salatilah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni bermakmumlah kalian di belakang imam yang mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan Abu Hatim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadza haditsun munkar. Ini adalah hadis munkar. Oleh karena itu Al-Baihaqi rahimahullah taala beliau juga menjelaskan tentang hadis ini dan menyebutkan jalur-jalurnya. Dan beliau berkesimpulan dengan ucapan beliau, ahadithuha kulluha dha'ifah ghayatul dha'f. Hadis-hadis berkenaan tentang permasalahan ini semuanya lemah. Dan bahkan sangat lemah. Sehingga riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi, kandungan yang terdapat di dalam hadis ini adalah kandungan yang benar, yang sahih, namun berdasarkan dalil-dalil yang lain, bukan karena hadis ini. Dan di dalam hadis ini menjelaskan dua hukum. Hukum yang pertama, solatilah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam artian, selama seorang itu muslim dan dia meninggal dalam keadaan muslim secara zahir, maka wajib untuk disolati jenazahnya. Wajib kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian, maka gugur kewajiban untuk menyolatinya kaum muslimin yang lainnya. Solatilah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang dimaksud la ilaha illallah di sini, yakni seorang yang mempersaksikan dirinya sebagai muslim. Adapun seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia membatalkan kalimat yang diucapkannya tersebut dengan kekufuran, maka bukan ini yang dimaksud. Para ulama sepakat bahwa orang yang kafir, yang keluar dari Islam, tidak diperbolehkan untuk disolati jenazahnya. Orang kafir, orang musyrik, seorang yang murtad, yang jelas-jelas kekufurannya, tidak diperbolehkan untuk disolati jenazahnya. Akan tetapi seorang muslim, namun pada masa hidupnya dia dikenal dengan kefasikan dan kemaksiatannya, pelaku maksiat. Akan tetapi tidak diketahui bahwa dia melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya. Dia muslim, tapi pada masa hidupnya dia dikenal sebagai peminum khamr, atau penzina, atau perampok, atau dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Apakah diperbolehkan disolati jenazahnya? Jawabannya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan disolati jenazahnya. Bahkan wajib, wajib kifayah. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengecualikan orang-orang yang terpandang. Misalnya dia sebagai tokoh di masyarakatnya, dan masyarakatnya melihat apa yang dilakukan oleh seorang yang dianggap tokoh ini, orang terpandang. Maka apabila orang tersebut menyolati jenazah seseorang dan itu menjadi rekomendasi tazkiyah bagi orang tersebut, maka sebaiknya dia tidak menyolatinya. Orang yang terpandang ini, seorang yang dianggap tokoh ini, tidak menyolatinya. Namun yang lain tetap menyolati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolati jenazah seorang yang meninggal dan diketahui dia mencuri harta rampasan perang. Dan ketika dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Shallu ala sahibikum." Salati sahabat kalian ini. Namun beliau tidak menyalatinya. Demikian pula seorang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalatinya sampai beliau mengetahui ada yang menanggung untuk melunasi hutang orang tersebut. Hal ini untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang hidup, agar kemudian mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal tersebut. Namun secara umum, hukum menyolati jenazah seorang muslim bagaimanapun keadaannya selama dia muslim dan tidak diketahui ada sesuatu yang membatalkan keislamannya, maka hukumnya fardu kifayah menyolati jenazahnya. Kemudian hukum yang kedua yang disebutkan di dalam riwayat ini, sallu khalfa man qala la ilaha illallah, salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya salatlah kalian di belakang seorang yang muslim bagaimanapun keislamannya. Demikian pula dalam hal ini diperbolehkan seorang muslim untuk bermakmum di belakang imam yang fasik selama dia muslim, selama kefasikannya dan kebid'ahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka diperbolehkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau salat di belakangnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Sementara kedua orang ini diketahui kezalimannya, diketahui kesesatannya, akan tetapi dengan kefasikan tersebut tidak menyebabkan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meninggalkan sholat di belakangnya. Akan tetapi tentunya apabila memungkinkan bagi kaum muslimin untuk memilih, misalnya di sebuah masjid mereka hendak memilih imam, maka hendaknya mereka memilih imam yang paling afdal, yang memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya, kemudian yang paling mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak ilmunya, na'am, dan kriteria-kriteria yang berikutnya, yang lebih dahulu hijrah, yang paling tua usianya. Hendaknya demikian. Hendaknya mereka memilih yang paling afdal dan dari ahlus sunnah wal jamaah. Adapun di saat mereka tidak memilih dan tidak ada satu masjid kecuali itu merupakan satu-satunya masjid, sementara tidak memungkinkan bagi dia menegakkan sholatul jamaah kecuali di masjid itu. Beda kalau misalnya di kampung itu ada dua masjid. Satu masjid yang diimami oleh seorang yang fasik. Satu masjid diimami oleh seorang yang sunni, ahlu sunnah. Maka hendaknya seorang berusaha untuk memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ittafaqal a'immah ala karahatis salati khalfal fasiq, bahwa para ulama mereka sepakat tentang dibencinya salat di belakang orang yang fasik, dibencinya salat di belakang orang yang fasik, sehingga kalau memungkinkan bagi seorang memilih, maka hendaknya dia memilih salat di belakang seorang yang lebih afdal dari ahlus sunnah. Namun kalau tidak ada, apakah diperbolehkan dia sholat di belakang orang yang fasik? Yang sahih dari pendapat para ulama adalah diperbolehkan. Bahkan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim meninggalkan sholatul jamaah hanya dengan alasan, wah si fulan perokok misalnya. Oh, si fulan musbil, si fulan cukur jenggot, si fulan begini dan begitu. Hanya dengan hal-hal yang sifatnya maksiat misalnya, atau dia melakukan kebid'ahan dan yang semisalnya yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka tidak diperbolehkan seorang muslim meninggalkan sholatul jamaah dengan sebab-sebab yang seperti ini. Dia tetap sholat di belakang seorang yang fasik. Adapun dosa orang yang fasik tersebut, dia yang menanggungnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-a'immatu yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in aqta'u falakum 'alaihim." Bahwa imam-imam salat itu memimpin kalian dalam melaksanakan salatul jamaah. Apabila mereka benar, kalian mendapatkan pahala dan imamnya juga mendapatkan pahala. Namun apabila mereka salah, kalian sebagai makmum mendapatkan pahala dan mereka yang menanggung dosanya. Mereka yang menanggung dosanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita tetap memelihara salatul jamaah, ya, meskipun mengharuskan kita untuk bermakmum di belakang seorang yang fasik. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ata ahadukumus salata, apabila salah seorang kalian mendatangi salat, yakni salatul jamaah, wal imamu ala halin, dalam keadaan imam dalam satu posisi, satu keadaan dalam salatnya, falyasna' kama yasna'ul imam, maka hendaknya dia melakukan seperti yang dilakukan oleh al-imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Hadis ini, ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, di dalam sanadnya ada dua perawi yang menyebabkan kelemahannya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Perawi yang pertama, Al-Muharibi, seorang yang bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad Al-Muharibi, dan dia seorang perawi yang mudallis, dan di sini dalam riwayat ini dia tidak menjelaskan apakah dia mendengarkan dari gurunya atau tidak, meriwayatkan secara an'anah. Dan dalam ilmu hadis, seorang mudallis tidak diterima riwayatnya sampai dia menyebutkan ungkapan yang menjelaskan bahwa dia mendengarkan secara langsung dari orang di atasnya. Perawi yang kedua, seorang bernama Al-Hajjaj bin Artah. Al-Hajjaj bin Artah, di samping dia seorang mudallis, dia juga seorang yang sering salah dalam meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, Al-Hafidh bin Hajar menyebutkan Al-Hajjaj bin Artah saduqun kathirul khata. Dia sebenarnya jujur namun sering keliru, sering salah dalam menyampaikan riwayat. Maka inilah yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Namun hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lain yang datang dari jalur Abdurrahman bin Abi Layla dari Mu'adz bin Jabal. Namun sanad ini terputus. Abdurrahman bin Abi Layla tidak mendengarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Sehingga para ulama menguatkan jalur tersebut sehingga mereka menghasankan riwayat ini. Artinya meskipun dari satu sisi jalur hadis ini lemah, namun saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ditambah lagi keumuman makna dari hadis ini, itu sama dengan hadis-hadis yang lainnya, termasuk diantara hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati bersama imam, salatlah. Yani kerjakan seperti yang dikerjakan oleh imam. Dan apa yang kalian tertinggal darinya, maka hendaknya kalian sempurnakan. Oleh karena itu, para ulama menjadikan hadis ini pun sebagai hujjah. Hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wajadani qa'iman aw raki'an aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana 'alaiha. Barang siapa yang mendapati aku dalam keadaan berdiri, ruku', sujud, maka hendaknya dia tetap bersamaku dalam posisi yang aku pada posisi itu. Dalam posisi yang aku pada posisi tersebut. Walhasil hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang masbuk pada saat dia mendapati salatul jamaah di pertengahan, maka dalam kondisi apapun hendaknya makmum yang masbuk tersebut masuk dan bergabung dalam salatul jamaah bersama dengan imam. Falyasna' kama yasna'ul imam. Hendaknya dia melakukan seperti apa yang diperbuat oleh imam dalam posisinya. Imam dalam keadaan berdiri, kita ikut berdiri. Imam dalam keadaan ruku, kita ikut ruku. Imam dalam keadaan sujud, kita juga sujud. Ya, akan tetapi seorang yang masbuk hendaknya memulai dengan takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram adalah merupakan rukun salat yang menunjukkan bahwa dia telah memasuki salatnya bersama dengan imam. As-salatu miftahuha takbir. Salat itu pembukanya adalah dengan bertakbir. Yaitu takbiratul ihram, kemudian setelah itu dia bertakbir untuk mengikuti keadaan imam. Dan apabila dia mendapati imam masih dalam keadaan berdiri, jika imam membaca Al-Fatihah misalnya, maka dia diam. Dan jika memungkinkan bagi dia untuk mengikuti imam di sela-sela bacaan imam, maka dia membaca Al-Fatihah. Jika tidak memungkinkan, maka apabila imam membaca, selesai membaca Al-Fatihah, maka dia membaca Al-Fatihah setelah itu. Apabila dia mendapati imam dalam keadaan imam membaca surah setelah Al-Fatihah, maka dia segera membaca Al-Fatihah dengan ta'awudz, kemudian membaca suratul Fatihah, dan teranggap dia mendapati satu rakaat karena dia membaca Al-Fatihah. Namun apabila dia tidak mendapatkan Al-Fatihah, jika dia mendapati imam dalam keadaan sujud misalnya, maka dia ikut sujud, namun jangan dia menganggap bahwa dia mendapati rakaat tersebut. Apabila dia mendapati imam dalam keadaan duduk, apakah duduk di antara dua sujud ataukah duduk tasyahud, maka dia langsung mengikuti imam dan jangan dia menganggap bahwa dia mendapati rakaat tersebut. Apabila dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia juga langsung bergabung bersama dengan imam dan dia langsung rukuk. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada riwayat-riwayat sebelumnya, di mana Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala ketika beliau masuk, sebelum beliau masuk ke saf, beliau sudah ruku kemudian bergabung. Maka dia mengikuti imam dalam keadaan ruku. Namun apakah teranggap dia mendapatkan satu rakaat? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang sahih dalam hal ini, jika dia tidak mendapati imam dalam keadaan ruku', jika dia mendapati imam dalam keadaan ruku', maka dia tidak teranggap mendapati rakaat tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat, yakni tidak ada rakaat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Dan dengan demikian selesai pula pembahasan hadis-hadis di dalam bab yang menjelaskan tentang adab-adab dan hukum seputar salatul jamaah. Sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita masuki bab yang baru, yaitu bab salatnya orang yang musafir dan seorang dalam keadaan sakit. Dan dengan selesainya pertemuan kita di malam hari ini pula, maka selesai pula pertemuan rutin kita pada setiap malam Sabtu dari pembahasan kitab Bulughul Maram, sebab kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya, dan kita akan sebagaimana biasanya masuk bulan suci Ramadan, kita akan membahas hal-hal yang sifatnya khusus yang kita bahas di bulan Ramadan insyaallah taala. Sehingga pembahasan Bulughul Maram insyaallah taala kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang telah siap menghadapi Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita, semangat kita, iman kita. Semoga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita siap untuk mengisi hari-hari dan waktu-waktu kita dengan ibadah di siang hari dan di malam hari. Membaca Al-Quran Al-Karim, menyibukkan diri dengan Al-Quran, Kitabullah, menyibukkan diri dengan ilmu, hal-hal yang bermanfaat. Demikian pula ibadah, demikian pula memperbanyak sedekah dari hal-hal yang dianjurkan bagi setiap Muslim untuk memperbanyak amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang beribadah, qiyam, menegakkan ibadah, salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Siapakah sebenarnya Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid? Siapa sebenarnya? Ya, antum sendiri sudah tahu, hizbi min al-ahzab siyasiyah. Apakah boleh imam sholat apa ini? kurang jelas ya. Di satu masjid ada imam yang sholat dengan cepat. Terkadang makmum hendak rukuk, imam telah i'tidal. Jadi ada sebagian makmum yang seakan-akan sholatnya tidak mengikuti imam dikarenakan cepatnya imam dalam gerakan-gerakan sholatnya. Jadi ana terkadang belum selesai membaca al-fatihah, imam telah rukuk. Jikalau ana selesaikan baca al-fatihah, imam telah i'tidal. Pertanyaan apa yang harusnya anda lakukan? Rukuk bersama imam dengan tidak menyelesaikan al-fatihah atau ada cara lain? Yang pertama, cari imam yang lain. Kalau ada masjid yang lain, cari masjid yang lain yang lebih menerapkan sunnah. Kemudian kalau tidak ada, maka perhatikan apakah benar-benar imam ini tidak ada tuma'ninah. Begitu dia rukuk langsung berdiri tanpa berhenti ya beberapa saat, berarti dia tidak punya tuma'ninah dan tidak diperbolehkan sholat di belakang orang yang demikian. Di belakang orang tidak punya tuma'ninah. Tuma'ninah salah satu rukun sholat. Nah, ya akan tapi kalau dia punya tuma'ninah dan memungkinkan kita membaca al-fatihah meskipun dengan bacaan yang lebih cepat, dan kita memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam yang disertai tuma'ninah, maka tetap diperbolehkan. Namun kalau sampai tidak ada tuma'ninah, maka tidak diperbolehkan. Hendaknya diusahakan untuk disampaikan kepada takmir jika memungkinkan untuk mengganti kedudukan orang tersebut sebagai imam. Bagaimana cara kita menerapkan perkataan sahabat ini? Lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada'an nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ardh. Bagi makmum yang tidak dapat melihat kapan imam meletakkan dahinya di atas lantai. Hadis ini ucapan Al-Bara bin Azib ketika menjelaskan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna sujudnya. Dia menyentuhkan jidatnya di atas tanah. Baru setelah itu kami membungkukkan siap untuk sujud. Nah, sebagai bentuk kesempurnaan mengikuti imam dalam mengerjakan salat al-jamaah. Apabila seorang makmum melihat imam secara langsung, maka tentunya dengan cara melihatnya. Namun jika tidak memungkinkan, maka dia memperkirakan. Dia memperkirakan bahwa dalam keadaan seperti ini imam telah selesai, imam telah sujud. Baru setelah itu kemudian dia mengikuti imam untuk sujud. Hanya dengan cara itu dia memungkinkan untuk menerapkan hadis ini. Taib, sampai di sini insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala beri manfaat dari apa yang kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.